akui kau memang cantik seperti bidadari yang turun dari langit. Pancaran matamu mengiris hatiku, namun sayang keangkuhanmu menutup semua itu. Pancaran matamu mengiris hatiku, namun sayang keangkuhanmu menutup semua.